Tiap malam kamu tak bisa tidur, ambil wudu, ayo tunaikan solat, bersujud sambil kita berdoa. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Jika pikiran kita sedang bengong, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup tenang bahagia. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak lima, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak lima, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak lima, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Jika malam kamu tak bisa tidur, ambil wudu, ayo tunaikan solat, bersujud sambil kita berdoa. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Hidup damai dan sentosa.